sadari betapa sakitnya hatiku ini di saat kau hianati dan lukai cinta aku terpuruk. Kau berpaling di saat kita telah berjanji bersama. Take care.